بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian tafsir surah Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke 104 sampai 106 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul katakanlah ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini, jika kalian meragukan agamaku, fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah, maka aku tetap tidak akan menyembah yang kalian sembah selain Allah, walakin a'budu wahalladhi yatawaffakum, akan tetapi aku tetap menyembah Allah yang mematikan kalian. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintah untuk menjadi orang-orang yang beriman. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah, dan diperintahkan agar engkau menegakkan wajahmu dalam melaksanakan agama ini hanifah, dengan hanif menghadapkan wajah kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang musyrik. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhur, dan jangan pula engkau menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak bisa menolak madarat darimu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin, jika engkau melakukan maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, yaqulu ta'ala لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أي في ريب washtibahin, fa inni lastu fi syakki minhu, bal ladayya al ilmu al yaqini annahu al haqqu, wa anna ma tad'una min dunillahi batilun, wa li ala dhalika al adillatu al wadihatu wal barahinu sati'atu, wa li hadha qala fala a'budu alladhina tad'una min dunillah min al-andadi wal asnami wa ghayriha li'annaha la takhluqu wa la tarzuqu wa la tudabbiru syai'an minal umuri wa innama hiya makhluqatun musakhkharatun laisa fiha ma yaqtabi ibadataha walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum ay huwa Allah alladhi khalaqakum wa huwa alladhi yumitukum thumma yab'athukum liyujaziyakum bi'amadikum fa huwa alladhi yastahiqu ay yu'bada wa yusalla alahu wa yuhda' wa yusjad. Wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa ay akhlis a'malaka ad-dhahirata wal batinata lillah wa aqim jami'a syara'id-din hanifa ay muqbidan ala Allah mu'ridan amma siwahu wa la takunanna minal musyrikin la fi hadihim wa la takun ma'ahum. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul, pemimpin orang-orang yang bertakwa, sebaik-baik hamba yang memiliki keyakinan. Katakanlah wahai sekalian manusia, jika kalian ragu tentang agamaku, yakni dalam keraguan dan kesamaran, sungguh aku tidak ragu terhadap agamaku, bahkan aku memiliki ilmu yang yakin bahwa agamaku itu benar, dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Aku dalam masalah itu memiliki dalil-dalil yang jelas dan bukti-bukti yang sangat kuat dan terang benderang. Oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, maka aku tidak menyembah yang kalian sembah selain Allah dari tandingan-tandingan, berhala-berhala dan yang lain. Karena itu semua tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa mengatur urusan sama sekali. Itu semua adalah makhluk yang ditundukkan, sehingga tidak ada sesuatu yang menyebabkan mereka harus disembah. Akan tetapi aku tetap menyembah Allah yang mematikan kalian. Dialah Allah yang menciptakan kalian, kemudian Allah lah yang mematikan kalian, kemudian Allah lah yang membangkitkan kalian untuk membalas amal-amal kalian. Maka Allah lah yang paling berhak untuk diibadai, untuk diberi persembahan sholat badannya, untuk diberi ketundukan, untuk diberi sujud. Dan aku diperintah untuk menjadi orang-orang yang beriman, dan tegakkanlah wajahmu untuk agama ini hanifan, dengan lurus, yakni ikhlaskan amalmu yang zahir dan yang batin semata-mata karena Allah, dan lakukanlah atau laksanakanlah semua syariat agama ini dengan lurus, yakni menghadap Allah dan berpaling dari selainnya. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang musyrik. Jangan seperti keadaan mereka, dan jangan bergabung bersama mereka. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Wa hadha wasfun likulli makhluq annahu la yanfa'u wa la yadurruk. Wa innama an-nafi' ad-dar wallahu ta'ala. Fa in fa'alta bi an da'auta min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa innaka idan min adh-dhalimin ay adh-dharina anfusahum bihi laqiha wa hadha dhulmu wasyirku kama qala ta'ala inna syirka la dhulmun 'adzim wa idza kana khairul khalqi law da'a ma'allahi ghairahu lakana minadz dhalimin al musyrikin fa kaifa bi ghairi. Dan janganlah engkau menyembah selain Allah apa yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak bisa menolak mahdharat darimu. Dan inilah sifat setiap makhluk, yakni tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa pula menolak mahdharat. Yang bisa memberi manfaat dan menolak mahdharat hanyalah Allah Ta'ala. Jika engkau melakukan, yakni engkau menyembah selain Allah yang tidak bisa memberimu manfaat dan tidak bisa menolak mahdharat darimu, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, yang membahayakan diri mereka sendiri dengan membinasakannya. Kedzaliman ini adalah kesyirikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu kedzaliman yang sangat besar. Jika nabi selaku makhluk terbaik kalau sampai menyembah selain Allah di samping menyembah Allah, maka termasuk orang yang zalim dan musyrik. Lalu bagaimana kalau yang melakukan selain beliau? Tambah musyrik lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, taib fiha fawaid. Dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa faedah, yakni faedah ayat yang ke 104 sampai 106. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, qawlu ta'ala qul ya ayuhan nas, qawluhu ta'ala qul ya ayuhan nas, qala ibn Abbas ya'ni ahla Makkah. Qawluhu ta'ala qul ya ayuhan nas, qala ibn Abbas yakni ahla Makkah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas," katakan wahai sekalian manusia. Siapakah manusia yang dimaksud ini? Maka berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud ialah penduduk Makkah. Naam. Minal musyrikin. Penduduk Makkah dari kalangan orang-orang musyrik. Jadi kalau dalam ayat-ayat Al-Quran disebut ya ayuhan nas, itu seringnya yang dituju adalah orang-orang musyrik dari penduduk Makkah. Nah, ya, termasuk tanda itu adalah termasuk ayat-ayat makiyah. Itu ada lafaz ya ayyuhan nas. Karena yang dituju adalah orang-orang musyrik dari kalangan penduduk Makkah. Al-faidatu atsaniyah, faedah yang kedua. Qauluhu ta'ala In kuntum fi syakkin min dini. In kuntum fi syakkin min dini. Ay al-Islam. Qalu ta'ala in kuntum fi syakkin min dini ay al-Islam. Qala Ibnu Jarir, qala Ibnu Jarir rahimahullah, makna al-ayah La yambaghi lakum antasukku fi dini. La yambaghi lakum antasukku fi dini. Li anni a'budullaha. Di anni a'budullaha alladhi yumitu wa yanfa'u wa yadur. Berkata Ibnu Jarir rahimahullah, makna ayat ini ialah tidak pantas bagi kalian untuk ragu terhadap agamaku, yakni Islam tadi itu, karena aku menyembah Allah yang mematikan, yang memberi manfaat dan menolak madarat. Wala tustangkar. Selanjutnya, wala tustangkar ibadatu mayyaf'alu dahada. Wala tustangkar ibadatu mayyaf'alu hada. Wala tustangkaru ibadatu mayyaf'alu hadza. Dan tidak boleh kalian mengingkari ibadah orang yang melakukan semacam ini. Wa innama yambaghilakum antasukku watungkiru, antasukku watungkiru ma antum alaihi min ibadatil asnam allati la tadurru wa la tanfa'u wa innama yambaghi lakum an tasukku wa tunkiru ma antum alaihi min ibadatil asnami allati la tadurru wa la tanfa'u. Semestinya kalian itu meragukan dan mengingkari apa yang kalian lakukan berupa menyembah berhala yang tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa memberi manfaat untuk kalian. Nah, jadi makna ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarir rahimahullah, yakni kalian tidak pantas atau tidak semestinya meragukan agamaku yang Islam, karena aku menyembah Allah yang mematikan, yang memberi manfaat dan yang menolak madarat. Ibadah orang yang melakukan semacam ini tidak boleh diingkari. Semestinya kalian itu ragu dan mengingkari apa yang kalian lakukan berupa menyembah berhala yang tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, itu maksud ayat ini. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffaqukum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Fa'inkila lima kola mimnya pendek ya. Pendek berarti enggak ada alif yang di atas tapi ke bawah ya. Lima kola Alladhi yatawaffakum. Walam yakul alladhi khalaqakum. Fa'inkila lima. Qala alladhi yatawaffakum. Walam yakul alladhi khalaqakum. Fal jawab anna hada yatadammanu tahdidahum. Anna hada yatadammanu tahdidahum li anna mi'ada adabihim al wafatu. Pakai tak marbutoh. Di anna mi'ada azabihim al-wafatu. Al-wafatu pakai tak marbutoh. Faljawab anna hada yatadammanu tahdidahum. Pakai hak. Di anna mi'ada azabihim al-wafatu. Pakai tak marbutoh. Jika ada yang bertanya, mengapa Allah berfirman alladzi yatawaffaqu, dialah Allah yang mewafatkan kalian, tidak mengucapkan alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, mengapa kok yang disebut Allah lah yang mewafatkan kalian, kenapa tidak diucapkan Allah lah yang menciptakan kalian? Maka jawabannya ialah ayat ini berisi ancaman untuk mereka, karena mereka akan merasakan adab ketika mereka sudah mati. Jadi orang-orang musyrik dari penduduk Makkah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai mereka tidak meninggalkan kesyirikan-kesyirikannya, maka Allah lah yang mewafatkan kalian. Yakni kalian akan merasakan azab ketika kalian wafat nanti. Itulah sebabnya dalam ayat ini disebutkan alladzi yatawaffaqu, bukan alladzi khalaqaku. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Qawlu ta'ala wa an aqim wajhaka. Wa an aqim wajhaka. Fihi qawlan. Fihi qawlan. Ahaduhuma Ahlis amalaka Astani istaqim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa an aqim wajhaka, dan tegakkanlah wajahmu. Ini maknanya ada dua pendapat. Yang pertama ialah ikhlaskan amalmu. Makna yang kedua istaqim, istiqomahlah kamu. Jadi tegakkan wajahmu, itu maksudnya ialah ikhlaskan amalmu dan istiqomahlah. Nah, al-faedah itu al-khamisah. Nah, faedah yang kelima. Arabi al-khamisah. Hah? Al-khamisah. Sorry. Ya. Nah. Fil murad fil hanif. Fil murad fil hanif. Salah satu aqwalin. Al murad fil hanif. Salah satu aqwal. Ahaduha. Annahu al-muttabi' qalahu Mujahid. Al-muttabi' pakai ain. Qalahu Mujahid. Asani al-mukhlis. Al-mukhlis qalahu ata ats-tsalits al-mustaqim qalahu al-Qurazi. Yang dimaksud dengan Hanif, ini ada tiga pendapat. Yang pertama ialah orang yang berpegang teguh dengan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya, Al-Muttabi. Ini pendapat Imam Mujahid. Yang kedua, orang yang ikhlas. Ini pendapat Atha. Yang ketiga, orang yang istiqomah. Ini pendapat Al-Qurazi. Qala As-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi hanifan, ay mukbilan alallahi mu'ridan amma siwahu, ay mukbilan alallahi mu'ridan amma siwahu. Berkata Al-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, hanifan itu artinya ialah mukbilan Allah, menghadap Allah, mu'ridan amma siwahu, dan berpaling dari selain Allah. Ini istilah daripada al-ikhlas, ya. Orang yang ikhlas itu hanya mengharapkan amalannya kepada Allah dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-fa'idatu as-sadisah, faedah yang ke-6. Qauluhu ta'ala, fa'innaka idhan minadh-dhalimin. Fa'innaka idhan minadh-dhalimin. Hada zulmu wa asyirk. Hada zulmu wa asyirk. Kama qala ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innaka idza minadh-dhalimin, maka sungguhnya engkau, kalau begitu, kalau melakukan perbuatan menyembah selain Allah, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi orang yang menyembah selain Allah disebut orang yang zalim, yakni orang yang melakukan kesyirikan. Al-faidah itu as-sabi'ah, faidah yang ke-7. Wujubu al-bara'ati minasyirki wa ahlihi. Wujubu al-bara'ati minasyirki wa ahlihi. Kama qala ta'ala, wa la takunanna minal musyrikin. Wala takunanna minal musyrikin. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala, la fi halihim wala takun ma'ahum. La fi halihim wala takun ma'ahum. Wajib berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, dan janganlah engkau menjadi orang-orang musyrik, yakni jangan mengikuti keadaan mereka yang melakukan kesyirikan, dan jangan pula engkau bersama mereka. Barakofikum. Ini adalah prinsip al-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.